dianggap keluar dari keislamannya. Kemudian keadaan yang kedua, apabila orang tidak mengingkari kewajiban sholatnya, tapi dia meninggalkan sholat karena malas, kalah dengan hawa nafsunya, kalah dengan syaitannya. Tapi yang ditinggalkan sebagian sholatnya, tidak semuanya. Dia ya masih sholat, walaupun kadang-kadang. Maka pada keadaan yang seperti ini, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan dia fasik, ya, tidak sampai pada derajat kekufuran. Kemudian keadaan yang ketiga, apabila ada orang meninggalkan sholat bukan karena keyakinan dia bahwa sholat itu tidak wajib, tapi karena dia malas, kalah dengan hawa nafsunya, kalah dengan syaitannya, tapi dia tidak pernah melakukan sholat sama sekali. Dia malas, tapi sampai menjadikan dia tidak melakukan sholat sama sekali. Dalam keadaan seperti ini juga para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa orang seperti ini keluar dari keislamannya. Ya, orang yang seperti ini keluar dari keislamannya. Apalagi apabila keadaannya dia tidak pernah sholat sama sekali, sudah dipaksa untuk sholat, tetap tidak mau sholat. Maka jelas ya, yang seperti ini sulit untuk dianggap bahwa orang seperti ini masih menganggap bahwa sholat itu wajib. Sulit untuk orang yang seperti ini dianggap dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib. Dia sudah dipaksa, sudah diancam, masih tidak mau sholat. Kemudian dia mengaku bahwa sholat itu diwajibkan kepadanya. Orang yang seperti ini biasanya ya dalam hati yang paling dalam meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Karena kalau sholat itu wajib, ya tentunya dia akan melakukannya, walaupun kadang-kadang. Kalau sholat itu wajib, harusnya dia melakukannya di saat dia dipaksa, di saat dia diancam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, khilaf atau perbedaan pendapat dalam masalah kufurnya orang yang meninggalkan sholat atau tidak, ini adalah masalah ijtihadiyah. Kita harus toleran dalam masalah-masalah yang seperti ini, karena khilaf atau perbedaan pendapat ini sudah ada sejak zaman para imam. Sejak zaman dulu sudah ada perbedaan pendapat seperti ini. Makanya jangan sampai kita menuduh orang yang mengatakan bahwa orang yang berpendapat bahwa meninggalkan sholat itu tidak menjadikan seseorang kufur sebagai orang yang murji'ah misalnya. Oh, orang ini murji'ah. Kenapa? Karena dia berpendapat bahwa meninggalkan sholat itu tidak mengeluarkan seseorang dari keislamannya, tidak menjadikan orang kafir. Seperti ini tidak tepat ya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tidak benar seperti ini. Kalau itu adalah tolak ukur murji'ah atau tidak, maka kita akan memurji'ahkan imam-imam di zaman dahulu yang berpendapat demikian. Dan ini konsekuensi yang berat. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenyataan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang keislaman orang yang meninggalkan sholat, ini menunjukkan betapa besarnya dosa meninggalkan sholat. Makanya di pertemuan yang sebelumnya kita sudah menukil perkataan dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala yang mengatakan bahwa para ulama ijma' bahwa dosa meninggalkan salat itu lebih parah daripada dosa perzinaan. Bukan untuk meremehkan perzinaannya, tapi untuk menjelaskan betapa agungnya, betapa besarnya dosa meninggalkan salat. Sampai para ulama khilaf, berbeda pendapat tentang keislaman orang yang meninggalkan salat. Dosa meninggalkan salat lebih parah daripada dosa pembunuhan. Bukan untuk merendahkan dosa pembunuhan atau meremehkannya, tapi untuk menjelaskan betapa besarnya dosa meninggalkan sholat. Dosa meninggalkan sholat lebih parah daripada dosa pencurian. Ini disepakati oleh para ulama. Di antara buktinya, para ulama telah berselisih tentang keislaman orang yang meninggalkan sholat. Padahal di sisi lain, para ulama tidak berselisih. Ya, di kalangan Ahlus Sunnah, mereka tidak berselisih tentang Islamnya orang yang melakukan pembunuhan, tentang Islamnya orang yang melakukan pencurian, Islamnya orang yang melakukan perzinaan. Tapi orang yang meninggalkan sholat diperselisihkan oleh para ulama tentang keislamannya. Ini bukti nyata bahwa dosa meninggalkan sholat itu lebih parah, lebih besar daripada dosa-dosa besar yang disebutkan tadi. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masalah yang berikutnya adalah konsekuensi dari hukum bahwa orang yang meninggalkan sholat itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan keluar dari keislamannya, dari keislamannya. Mereka berbeda pendapat tentang konsekuensinya bagi seorang imam atau penguasa. Apakah penguasa atau seorang imam boleh membunuhnya ataukah tidak? Ada yang mengatakan boleh dibunuh, dan ini masuk dalam kategori had. Had itu hukuman-hukuman yang sudah ditentukan dalilnya secara khusus. Seperti misalnya apa? Potong tangan untuk orang yang mencuri disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Membunuh, hukumannya membunuh ditentukan di dalam Al-Quran. Berzina, hukumannya ada yang dicambuk 100 kali, ada yang dirajam. Yang dicambuk ada dalam Al-Quran, yang dirajam dulu pernah ada dalam Al-Quran, kemudian ayat tersebut dinasakh, tapi hukumnya masih berlaku. Dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dijelaskan secara khusus hukumannya. Seperti misalnya menuduh wanita yang mulia dengan tuduhan zina, ya, ini juga ada hukuman cambuknya. Meminum khamr, ada hukuman cambuknya. Hukuman-hukuman khusus yang seperti ini namanya had atau hudud. Hudud itu artinya batasan-batasan, karena memang sudah dijelaskan secara khusus hukumannya oleh Allah atau oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula orang yang meninggalkan sholat. Ya, menurut sebagian ulama yang mengatakan bahwa dia itu fasik, seorang imam, seorang penguasa, boleh menghukum dia dengan hukuman dibunuh, dipenggal kepalanya, karena harus ditegakkan had padanya, harus ditegakkan hukum hudud kepadanya. Tapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang perlu digarisbawahi di sini, sebelum hukum ini, mereka mengatakan, ada yang mengatakan dia harus diminta untuk bertaubat dahulu. Dia harus diminta untuk bertaubat dahulu. Kalau mau bertaubat, maka dibebaskan dari pembunuhan. Kalau tidak mau bertaubat, masih terus meninggalkan sholatnya, maka dibunuh saat itu juga. Ada yang mengatakan tidak, harus diminta untuk bertaubat dan diberi waktu sampai 3 hari. Kalau sampai 3 hari tidak mau bertaubat, tidak mau sholat, baru ketika itu dibunuh. Ada sebagian ulama juga dari mereka yang mengatakan bahwa orang ini orang fasik ya. Orang ini dikasih ancaman. Kalau mau sholat, maka dimaafkan. Kalau tidak mau sholat, maka hukumannya dibunuh. Hukumannya dipenggal. Secara had juga, untuk menegakkan hudud. Tapi, dikasih waktu, dia dipenjara. Dikasih waktu sampai 3 hari. Setiap waktu sholat, dia diingatkan. Selama 3 hari ini, setiap waktu sholat dia diingatkan. Ayo sholat. Kamu punya kewajiban untuk sholat. Hari pertama tidak sholat sama sekali. Hari kedua tidak sholat sama sekali. Hari ketiga diperlakukan seperti itu, tidak sholat sama sekali. Padahal dia tahu nanti akan diancam untuk dibunuh. Sampai hari ketiga, ketika keadaannya masih seperti itu, baru setelah itu seorang imam boleh membunuhnya untuk menegakkan hukum hudud. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, yang boleh melakukan seperti ini hanya siapa? Seorang imam atau penguasa atau wakil dari mereka. Kalau orang-orang biasa tidak boleh seperti ini. Orang-orang biasa yang tidak punya kapasitas untuk melakukan yang seperti ini, mereka bolehnya memberikan nasihat, memberikan masukan, melaporkan kepada penguasa. Itu tugas orang-orang biasa seperti kita. Adapun mereka yang punya tampuk kekuasaan, mereka berada sebagai seorang pemimpin, ya, maka mereka punya hak, mereka punya kapasitas, bahkan kewajiban untuk mengingkari kemungkaran seperti ini, ya. Taib. Di antara ulama-ulama yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat itu tidak sampai menjatuhkan seseorang ke dalam kekufuran, tapi dia dihukumi fasik, mereka ada yang mengatakan tidak boleh dibunuh sama sekali. Ya, mereka tidak boleh dibunuh sama sekali. Karena dia bukan orang yang kafir. Bagaimana dia dibunuh? Dia masih muslim. Walaupun dia fasik. Tidak boleh dibunuh. Yang dibolehkan adalah hukuman-hukuman yang menjadikan dia jera saja. Tapi tidak boleh dibunuh. Hukumannya apa? Terserah. Sesuai dengan pandangan seorang imam atau penguasa. Ini namanya ta'zir. Dia boleh dita'zir, tapi tidak boleh ditegakkan hudud atasnya. Karena hudud itu harus berdasarkan dalil yang jelas. Sedangkan di sini tidak ada dalil menurut mereka ya, tidak ada dalil yang jelas bahwa orang seperti ini itu telah keluar dari keislamannya. Mereka mengatakan itu fasik. Kenapa ditegakkan hukum had padanya dengan pembunuhan? Ini sebagian mereka mengatakan demikian. Yang dibolehkan padanya adalah hukum ta'zir, yaitu hukuman yang ketentuannya diserahkan kepada pemimpin. Ditakzir sampai kapan? Sampai dia bertaubat. Kalau tidak mau bertaubat bagaimana? Sampai dia mati. Ustaz, tadi katanya tidak boleh ditakzir sampai tidak boleh ditegakkan hukum penggal kepala atau dibunuh kepada orang yang seperti ini. Iya. Ini maksudnya sampai mati, sampai akhirnya Allah mewafatkan dia. Dia boleh ditakzir, misalnya di penjara. Lama-kelamaan orang akan mati, ya. Karena orang mati itu di penjara atau tidak, dia akan mati. Ditakzir dengan di penjara. Kalau kamu tidak mau bertaubat, hukuman penjara masih tetap ada terus. Kalau tidak mau bertobat sampai mati, ya, di penjara sampai mati. Ini maksud dari pendapat sebagian ulama ini. Taib, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini bagi mereka yang mengatakan bahwa meninggalkan salat itu tidak sampai pada derajat kekufuran. Bagi mereka yang mengatakan bahwa meninggalkan salat sampai pada derajat kekufuran, maka semua hukum untuk orang-orang yang murtad berlaku padanya, karena dia kafir, karena dia keluar dari Islamnya, itulah murtad. Jadi semua hukum yang berlaku pada orang yang murtad berlaku pada dia juga. Dan hukum yang berlaku pada orang yang murtad ini banyak. Ya, ini yang menunjukkan bahwa masalah takfir ini masalah yang berat. Jangan sampai kita meremehkannya. Jangan sampai kita menganggap itu sepele. Takfir ini sesuatu yang berat. Coba lihat ya, konsekuensi dari takfir. Memvonis seseorang kafir ini sesuatu yang berat. Lebih baik kita salah. Lebih baik kita salah dan menganggap dia masih muslim, daripada kita salah menganggap dia kafir. Kenapa? Karena tadi konsekuensi vonis kafir ini sangat besar. Di antara konsekuensinya, gugurnya hak perwalian dia terhadap seorang muslim, sehingga dia tidak boleh menjadi wali putrinya. Dia tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan. Ini berat. Dia juga tidak boleh menjadi wali bagi anak-anaknya yang masih kecil, karena hak perwaliannya gugur akibat kekufurannya. Orang yang seperti ini tidak bisa mendapatkan hak waris. Konsekuensi yang berat. Dia juga tidak bisa mewariskan hartanya kepada anak-anaknya yang beragama Islam. Berat tidak ini? Berat ya. Kemudian di antara konsekuensinya, dia diharamkan masuk kota suci Makkah, karena dia di luar Islam. Dan kota suci Makkah ya diharamkan bagi mereka yang di luar Islam. Di antara konsekuensinya, sembelihannya menjadi haram untuk dimakan. Sembelihannya dianggap sebagai bangkai, tidak boleh dimakan. Di antara konsekuensinya, dia tidak boleh disolati. Kalau dia mati, tidak boleh kita menyolatinya. Ini konsekuensi yang berat, jemaah sekalian. Bahkan tidak boleh didoakan dengan doa rahmat setelah dia mati. Bahkan ketika dia masih hidup, ya, kalau kita berpendapat demikian, orang itu kafir, tidak boleh kita mendoakan rahmat untuknya. Yang boleh hanya mendoakan semoga dia mendapatkan hidayah. Adapun rahmat Allah, maka tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Tidak boleh kita mendoakan orang kafir dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, di antara konsekuensinya, orang yang seperti ini tidak boleh menikahi seorang muslimah. Kalau dia laki-laki, dia tidak boleh menikahi muslimah. Begitu pula kalau dia perempuan. Kalau dia perempuan, dia tidak boleh menikah dengan seorang muslim. Kenapa? Ya karena dia bukan ahlul kitab, dan dia bukan seorang muslim. Dia bukan seorang muslimah. Dia bukan ahlul kitab, dia bukan seorang muslimah, sehingga tidak boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Berat tidak ini? Berat. Kalau dia sedang dalam tali pernikahan, harus dipisahkan. Ini konsekuensi berat dari vonis kafir. Makanya kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Lebih baik kita salah memvonis dia muslim daripada kita salah memvonis dia kafir. Ini bagi orang yang mengaku sebagai seorang muslim, ya. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kepada siapa salat diwajibkan? Kepada siapa salat diwajibkan? Salat diwajibkan kepada seorang yang mukallaf. Apa yang dimaksud dengan orang mukallaf? Secara bahasa, mukallaf itu orang yang diberi beban syariat. Mukallaf dalam istilah para ulama, ya, adalah orang yang diberi beban syariat. Beban syariat maksudnya adalah kewajiban-kewajiban dalam syariat. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang memiliki kriteria balighun aqil. Orang yang baligh dan berakal. Orang yang sudah baligh dan berakal. Salat diwajibkan kepada setiap orang yang sudah baligh dan berakal. Baik dia laki-laki maupun perempuan. Baik dia badannya besar ataupun kecil, kurus ataupun gemuk, cantik, tampan ataupun tidak demikian, dari bangsa manapun. Kalau dia punya sifat baligh dan punya sifat berakal, akalnya sehat maksudnya, maka dia diwajibkan untuk sholat. Jadi ada dua syarat, ya. Syarat akalnya sehat dan syarat dia sudah mencapai umur baligh. Adapun syarat yang pertama, yaitu syarat dia harus berakal sehat, maka ditunjukkan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalath. Kolam diangkat dari tiga orang. Anin na'imi hatta yastaiqidh, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yakbur, dan dari anak kecil sampai dia menjadi dewasa, maksudnya baligh. Dalam riwayat lain, hatta yahtalim, sampai dia baligh. Wa anil majnuni hatta ya'qil, dan dari orang yang gila sampai dia akalnya sehat, sampai dia sembuh dari kegilaannya. Mohon maaf ya istilah, saya tidak mengganti istilah gila dengan ODGJ karena terlalu sulit. Pena diangkat dari orang yang gila sampai Allah menyembuhkannya, sampai dia berakal sehat. Allah mengangkat pena dari orang gila sampai dia berakal sehat. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang dalam keadaan gila, maka dia tidak diberikan beban syariat. Ya, dia tidak diberikan beban syariat sampai akalnya kembali. Dan sholat termasuk beban syariat. Makanya sholat tidak diwajibkan kepada orang-orang yang gila tersebut. Ustaz, bagaimana kalau mereka akhirnya sembuh? Asalnya gila, sembuh. Menjadi orang yang normal. Dan ada orang-orang yang seperti ini. Apakah dia wajib mengqadha sholat-sholatnya ketika dia gila? Jawabannya, tidak. Dia tidak wajib mengqadhanya. Karena dia tidak ada beban ketika itu. Sedangkan qadha itu turunan dari adanya beban syariat atau kewajiban syariat. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau hilang akalnya tersebut karena obat? Ada orang yang dibius, dan biusnya bius yang bukan bius yang lokal, ya, biusnya bius yang menyeluruh. Dan setelah itu dia tidak sadarkan diri sampai beberapa hari. Setelah itu dia sadar. Apakah orang seperti ini wajib mengqadha sholatnya? Kalau dikatakan tidak wajib, Ustaz, dia sengaja, Ustaz. Dia sengaja menghilangkan akalnya. Walaupun tujuannya baik ya, misalnya untuk pengobatan. Dihilangkan akalnya biar dia tidak merasakan sakitnya pengobatan itu. Jawabannya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, orang yang seperti ini menurut pendapat yang paling kuat diwajibkan untuk mengqadha sholatnya. Kalau dia sadar, maka dia diwajibkan untuk mengqadha sholatnya. Kenapa? Karena dia sengaja menghilangkan akalnya. Begitu pula dengan orang-orang yang mabuk-mabukan. Ketika sholat tidak boleh mereka sholat. Ya, datang waktu sholat mereka masih mabuk, tidak boleh mereka sholat. Akalnya masih belum ada, tidak ada beban syariat. Tapi kalau mereka sudah sadar, mereka wajib mengqadha sholatnya. Dan mereka berdosa besar. Kenapa kita katakan wajib mengqadha? Karena dia sengaja. Dia sengaja menghilangkan akalnya. Berbeda kalau orang tersebut tidak sengaja. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala mengungkapkan atau menyebutkan pendapat ini, dan pendapat ini sangat sangat bagus ya. Kalau dia tidak sengaja pingsan, maka setelah dia pingsan, misalnya pingsannya sampai 5 hari, salat-salat selama 5 hari tidak diwajibkan kepadanya. Karena tidak ada akalnya ketika itu. Sehingga tidak ada beban syariat. Dan dia tidak sengaja. Sehingga setelah 5 hari tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha salat-salatnya. Adapun orang yang sengaja menghilangkan akalnya, maka tetap diwajibkan untuk mengqadha salat-salatnya. kalau dia ketika menghilangkan akalnya tersebut ada uzur syar'i, misalnya untuk pengobatan, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i seperti untuk mabuk-mabukan, maka dia berdosa besar, ya. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang berkaitan dengan syarat akal yang sehat. Adapun syarat yang kedua, yaitu syarat baligh, maka ini juga ditunjukkan oleh hadis yang tadi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalath, pena diangkat dari tiga orang. Disebutkan di situ wa anis sabi hatta yahtalim, dan dari anak kecil sampai dia mencapai usia baligh. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, anak kecil tidak diwajibkan untuk sholat, tapi orang tuanya punya kewajiban untuk membiasakan anak menjalankan sholat. Muru abna'akum bis-salati wahum abna'u wahum muru auladakum bis-salati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashr. Pukullah mereka untuk menjalankan sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Maksudnya ketika dia membangkang, tidak mau sholat, umurnya sudah 10 tahun, kita boleh memukulnya. Ini perintah yang datang dari syariat. Dan perintah ini menunjukkan hukum wajib. Jadi orang tua wajib membiasakan anaknya untuk sholat 5 waktu. Ketika anak tersebut mencapai umur berapa? 7 tahun. Padahal anaknya belum balig. Anaknya belum wajib sholat. Tapi orang tua, ya, diwajibkan untuk membiasakan anaknya menjalankan ibadah sholat yang sangat agung ini. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, ketika kita mengatakan bahwa anak tidak diwajibkan untuk menjalankan sholat, bukan berarti ketika dia sholat pasti tidak sah sholatnya. Saya ulangi, ketika kita mengatakan bahwa anak sebelum usia baligh itu tidak wajib menjalankan sholat, bukan berarti sholat mereka tidak sah. Karena mencapai usia baligh itu adalah syartul wujub, bukan syartus sihah. Itu syarat diwajibkannya sholat, bukan syarat sahnya sholat. Mencapai usia baligh itu apa? Syarat sholat menjadi wajib, bukan syarat sholat menjadi sah. Adapun syarat sahnya sholat adalah ketika anak sudah mumayyiz, sudah mencapai usia tamyiz, ketika anak bisa memahami perkataan orang lain dengan baik, itulah usia tamyiz. Ketika anak sudah bisa membedakan mana yang bermanfaat bagi dia, mana yang membahayakan dia, itu usia tamyiz. Ketika anak diperintah misalnya untuk membeli sesuatu, dia bisa menjalankan perintah tersebut dengan baik, itu usia tamyiz. Biasanya usia tamyiz itu 7 tahun. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usia mereka 7 tahun. Kenapa? Karena biasanya di usia 7 tahun anak itu sudah mencapai usia tamyiz. Dia sudah faham, sudah bisa menangkap perintah dengan baik. Ketika anak sudah mencapai usia tamyiz, maka apabila dia sholat sesuai dengan syarat rukunnya, sholatnya sah. Dia mendapatkan pahala, tapi bukan pahala wajib, karena sholat belum wajib untuk dia. Pahalanya pahala sunnah. Sedangkan kalau dia melakukan kemaksiatan, maka dia tidak berdosa. Ini bukti bahwa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih besar daripada kemurkaannya. Wa rahmati wasi'at kulla syai' inna rahmati sabaqat ghadabi. Bahwa rahmat Allah itu lebih besar daripada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya anak kecil sebelum usia balik, ketika dia sholat, melakukan ibadah, melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal saleh, dan dia ikhlas untuk mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan syarat rukunnya, sesuai tuntunan, maka dia mendapatkan pahala. Tapi kalau dia melakukan keburukan, kemaksiatan, maka anak tersebut tidak berdosa. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada pembahasan yang juga penting di sini, yaitu pembahasan apakah orang kafir diwajibkan untuk sholat. Orang-orang yang di luar Islam, apakah diwajibkan untuk sholat? Ini dibahas oleh para ulama. Para ulama membahas ini karena ada dalil-dalil yang menjelaskan bahwa orang di luar Islam juga diwajibkan untuk beribadah. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat pertama yang memuat perintah menyebutkan, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Wahai manusia, wahai manusia, tidak disebutkan di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tapi kata-katanya ya ayyuhannas, wahai seluruh manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, tidak pandang bulu apakah dia Muslim ataukah dia kafir. Semuanya diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang kafir pun wajib sholat. Di dalam ayat lain dan di banyak ayat yang dikatakan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, wahai seluruh manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Takwa mencakup semua ibadah dan perintahnya kepada seluruh manusia. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Sehingga sholat wajib juga kepada orang-orang yang di luar Islam. Bahkan di surat Al-Muddathir, Allah menceritakan tentang orang-orang kafir yang di neraka. Ketika ditanya, ma salakakum fi saqar, apa yang menjadikan kalian masuk neraka ini? Apa jawaban mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan, kami dahulu tidak sholat. Kami dahulu tidak sholat. Bukan termasuk orang-orang yang sholat, maksudnya adalah dia tidak sholat. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala di sini sedang menceritakan keadaan orang-orang kafir Dari mana kita tahu bahwa Allah di sini menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir yang di neraka? Dari firman Allah setelahnya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, ya, beberapa ayat setelahnya disebutkan di situ. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Dan dulu kami mendustakan hari kiamat. Siapa yang mendustakan hari kiamat? Apakah ada seorang muslim yang mendustakan hari kiamat? Jawabannya tidak ada. Kalau ada seorang muslim mendustakan hari kiamat, dia keluar dari keislamannya. Ini sifat khusus untuk orang kafir. Semua yang mendustakan hari kiamat, otomatis dia keluar dari Islam. Otomatis dia keluar dari Islamnya. Hatta atana al-yakin, sampai kematian mendatangi kami. Sampai mereka mati, mereka dalam keadaan kafir. Ketika ditanya, apa yang menjadikan kalian masuk ke neraka? Mereka mengatakan, dulu kami bukan termasuk orang-orang yang sholat. Dulu kami tidak sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat itu juga diwajibkan kepada orang-orang kafir. Sehingga ketika mereka di akhirat nanti, mereka juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena tindakan mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban syariat, di antaranya salat. Mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, kalau orang kafir itu wajib salat, apakah kita akan katakan kalau mereka melakukan salat dalam kekafirannya, salatnya sah?" Jawabannya apa? Tidak. Kalau dia melakukan sholat ketika keadaannya kufur, ya, ketika dia masih di luar Islam, maka kita katakan sholatnya tidak sah. Loh, katanya tadi wajib sholat, Ustaz. Sekarang sholat dia malah tidak sah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seperti ini, ya, sebenarnya bukan sesuatu yang mengherankan. Ada dalam syariat yang seperti ini selain masalah ini. Seperti misalnya orang muslim ketika tidak punya wudu, kemudian masuk waktu zuhur, masuk waktu asar, masuk waktu maghrib, masuk waktu isya, masuk waktu subuh. Bukankah dia wajib sholat subuh, dia wajib sholat isya, dia wajib sholat maghrib, dia wajib sholat asar, dia wajib sholat zuhur ketika masuk waktu? Jawabannya iya. Kalau dia melakukan sholat ketika itu, sholatnya sah. Sholat dalam keadaan tidak punya wudu. Jawaban kita tidak sah. Loh, katanya wajib, sekarang melakukan gak boleh. Jawabannya tadi, orang sholat itu harus punya wudu. Itu syarat sah sholat. Begitu pula dengan keislaman seseorang. Orang yang sholat itu harus Islam dulu. Orang yang sholat itu harus Islam dulu. Kalau dia sholat tidak dalam keadaan Islam, maka sholatnya tidak sah. Seperti ketika ada orang sholat, dia wajib sholat, tapi keadaannya tidak berwudu, maka sholatnya tidak sah. Ya. Mungkin ada yang bertanya lagi, Ustaz, kalau ada orang kafir masuk Islam, apakah berarti dia wajib mengqadha sholat-sholatnya karena kita katakan sholatnya tadinya wajib? Jawabannya tidak. Dia tidak wajib mengqadha sholat-sholatnya, bahkan tidak disyariatkan demikian. Kenapa? Karena adanya dalil khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-Islam yajubbu ma qablah. Al-Islam yahdimu ma qablah." Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelum keislaman seseorang. Alasan lain, karena orang tersebut sengaja meninggalkan sholatnya. Dia sengaja meninggalkan sholat saat kekufurannya, sehingga tidak disyariatkan untuk diqadha di waktu yang lain. Tapi alasan yang pertama ya lebih kuat ya. Namun apabila digabungkan juga tidak ada masalah. Ya, ini lebih menguatkan petunjuk hadis tadi bahwa Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelum keislaman seseorang. Taib jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan tentang jumlah sholat yang diwajibkan. Ya, ini pembahasan ringan. Saya ingin bahas secara cepat saja. Para ulama telah berijma bahwa jumlah sholat yang diwajibkan itu ada 5. Ya, ada. Afwan. Para ulama sepakat bahwa ada 5 sholat yang telah diwajibkan di dalam syariat ini. Ada sholat duhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya, dan ada sholat subuh. Hanya saja ya para ulama, ada perbedaan pendapat di kalangan mereka atau di tengah-tengah mereka tentang adanya sholat-sholat yang diwajibkan selain 5 sholat ini. Untuk 5 sholat ini mereka semuanya sepakat bahwa ini adalah sholat yang diwajibkan. Tapi mereka berbeda pendapat, apakah ada sholat lain yang diwajibkan selain 5 sholat ini? Seperti misalnya sholat witir. Sholat witir ini dalam pendapat Hanafi yang mu'tamad itu wajib. Kalau ditinggalkan berdosa. Ini dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini banyak dianut atau dipilih oleh masyarakat negara Turki, masyarakat negara Pakistan, negara India, negara Rusia, ya, banyak yang memilih mazhab ini. Bangladesh. Dalam mazhab mu'tamad mereka, sholat witir itu wajib. Apabila ditinggalkan, berdosa. Namun, mereka membedakan antara istilah wajib dengan fardu. Kalau wajib, itu sesuatu yang diwajibkan, tapi dalilnya dhanni. Ya, tidak mencapai derajat kepastian. Bukan qat'i. Sedangkan fardu, sholat fardu adalah sholat yang diwajibkan dan dalil yang mewajibkannya sudah sampai pada derajat qat'i, kepastian. Dan mereka mengatakan bahwa ada dalil-dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa sholat witir itu wajib. Ya, sholat witir itu wajib dilakukan. Makanya mereka memilih pendapat itu. Jumhur ulama mengatakan bahwa sholat witir itu sunnah. Dan pendapat jumhur ulama lebih kuat. Dalilnya perkataan sahabat Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu biasa menjalankan salat witir di atas kendaraan, sedangkan ketika salat wajib beliau turun dari kendaraan. Ini menunjukkan bahwa salat witir itu bukan salat yang wajib. Kalau itu sholat wajib, harusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari kendaraan sebagaimana beliau biasanya turun dari kendaraannya ketika menjalankan sholat 5 waktu. Taib. Ada juga yang mengatakan bahwa sholat tahiyatul masjid itu wajib. Seperti mazhab zahiri. Ya. Dan ini juga sebagian mazhab zahiri, ya, sebagian ulama dari mazhab zahiri mengatakan bahwa salat tahiyatul masjid itu wajib. Di antaranya Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Ya, namun pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa salat tahiyatul masjid itu tidak wajib. Taib jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa dalil yang menunjukkan bahwa sholat 5 waktu itu wajib dan yang lainnya tidak wajib? Dalilnya diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, jaa a'rabiyyun ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika ada a'rabi, orang Arab Badui, datang kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minas salawat. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku sesuatu yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam salat. Orang ini mengatakan, kabarkan kepadaku salat-salat yang diwajibkan oleh Allah kepadaku. Jadi pertanyaannya khusus masalah salat yang diwajibkan. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khamsu salawatin fil yaumi wal laila. 5 salat dalam sehari semalam. Salat yang diwajibkan kepadamu adalah 5 salat dalam sehari semalam. Orang ini mengatakan lagi, hal alayya ghairuha? Apakah ada salat lain yang diwajibkan kepadaku? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la illa an tatawwa. Tidak ada salat lain yang diwajibkan kepadamu kecuali kalau kamu mau salat sunnah. Kecuali kalau kamu mau salat sunnah. Ini pendapat, ya ini dalil yang kuat, ya, dalil yang kuat yang menguatkan pendapat jumhurul ulama bahwa salat witir itu bukan salat yang diwajibkan. Begitu pula salat tahiyatul masjid bukanlah salat yang diwajibkan. Taib. Masalah yang berikutnya ini menjadi akhir dari pembahasan kita, yaitu tentang jumlah rakaat. Ya. Jumlah rakaat ini juga masalah yang telah disepakati oleh para ulama, ya, bahwa jumlah rakaat salat yang diwajibkan adalah 17 rakaat. Ketika seseorang dalam keadaan mukim. Ya. 17 rakaat ini telah disepakati oleh para ulama dan banyak ulama yang menukil kesepakatan ini. Yaitu 2 rakaat salat subuh, ya. 4 rakaat salat zuhur, 4 rakaat salat asar, 3 rakaat salat maghrib, dan 4 rakaat salat isya. Ya, 17 rakaat dalam sehari semalam. Itulah yang diwajibkan kepada kita apabila kita dalam keadaan mukim. Adapun dalam keadaan musafir, maka dikurangi 6 rakaat. Jadi berapa? Jadi 11 rakaat. Itu yang diwajibkan kepada orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, ya. 2 rakaat subuh, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 2 rakaat isya, ya. Berarti 11 rakaat. Dan ini sesuai dengan kesepakatan para ulama. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, inilah yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita pada kali ini, ya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufiknya bisa dengan baik dan mudah menjalankan ilmu yang sampai kepada kita dan menyebarkannya kepada orang lain. Saya juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan penjagaan kepada kita, memberikan keselamatan kepada kita baik dari sisi jasmani maupun dari sisi rohani, baik dari sisi agama maupun dari sisi dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita dalam kebaikan sampai ajal menjemput kita semuanya dan Allah memberikan kita karunia husnul khatimah. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Karena sempitnya waktu, maka mohon maaf hari ini tidak ada sesi tanya jawab. Mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.